Mitra Bisnis, ini satu sesi terakhir untuk Coffee Break sore ini dan waktu yang tepat untuk berhenti yang masih kita hadirkan untuk Anda. Bang Coffee tadi udah 1, 2, dan 3. Masih ada lagi gak kira-kira Mbak, Bang, tanda-tanda untuk kita quitting ini? Jadi begini, banyak jangan pertama-tama jangan merasa kecil hati, sedih hati bahwa mundur, berhenti dan seterusnya itu adalah kegagalan. Gitu loh. Jadi kalau Anda tanya, apakah orang sukses itu banyak yang mundur, gagal, berhenti dan seterusnya? Banyak sekali. Gitu loh. Apakah mereka sering melakukannya? Iya juga, sering juga gitu loh. Nah, kenapa? Karena salah satu di antaranya adalah orang-orang yang sukses itu seringkali mengerti upaya dan usaha yang menjadi sia-sia. Nah, supaya kesia-siaan itu tidak berlangsung dan tidak melebar, biasanya mereka berhenti, mundur, dan seterusnya. Gitu loh. Nah, ini kan yang harus diini. Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan, ya, maju terus pantang mundur, bisa jadi nasihat yang terburuk. Kalau diganti mundurnya? Jangan pantang gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi maju terus, tapi cerdas-cerdaslah mundur. Ya, jadi aneh deh ya, ada yang salah ternyata dengan ucapan itu. Yeah. Oke, Bang, lesson learn-nya apa sih, Bang, kalau kita bicara mengenai ini tadi, quitting as a intelligent marketing? Saya sering quit. Terutama kalau buat saya itu adalah sebuah solusi yang cerdas. Terutama kalau saya menemukan bahwa di hal-hal tertentu saya tuh tidak mungkin meneruskan suatu upaya dan suatu kegiatan gitu. Jadi buat saya gitu loh, kadang-kadang quitting itu adalah the best choice. Dan saya tidak pernah menganggap quitting itu adalah sesuatu yang gagal. Jadi kalau Anda maju terus, Anda ngotot, seringkali malah lebih fatal. Padahal maju terus itu seringkali menjadi sesuatu yang malah berbalik gitu loh. Malah kelihatannya menjadi konyol. Nah, mungkin di saat bulan puasa ini gitu loh, di mana kita juga belajar untuk berhenti punya nafsu, berhenti punya lapar dan seterusnya, kita juga bisa merenungkan dan melebarkan berhentinya kita itu untuk sesuatu yang lebih strategis di dalam kehidupan kita. Oke, okay. Jadi jangan sampai juga keputusan untuk quit itu tadi disesali gitu ya, Bang. Iya. Oke. Okay. Dan jangan diambil pada saat panik dan terpojok. Terus jangan lihat kembali juga dampak terbesarnya apa untuk kita kalau kita memutuskan untuk quit. Iya. Tapi kalau karena seseorang itu kan bukan dengan kata lain terpaksa juga ya, Bang, ya? Enggak, karena kita melakukan sesuatu itu, jadi gini, kan, wah, sayang loh, karirnya udah bagus apa segala macam gitu loh, dia berhenti gitu loh. Tapi katakanlah untuk keluarga gitu loh. Seringkali kan komentarnya gini, keluarganya gak ngertiin banget sih, gak ini banget, tapi kan itu sesuatu yang personal gitu. Jadi menurut saya itu tidak salah. Atau apakah artinya itu quitting itu sama dengan berkorban? Bisa berkorban, tetapi kalau itu dilakukan dengan cerdas, sebenarnya sama aja Anda ditembak dan Anda berhasil ngeles. Okay. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Oke, Bang, thank you banget obrolannya sore ini ya, mengenai waktu yang tepat untuk berhenti. Semoga nanti ya mitra bisnis juga yang tadi terutama kirim SMS kan banyak banget yang pada bimbang gitu kan ya. Oke deh, sukses untuk Anda pastinya. Ini ada juga kaos dan buku yang bakal kita berikan kepada Anda yang beruntung ya. Selamat untuk Pak Ganda di 0856-986-PAS-PAS-PAS, selalu Pak Yoga yang tadi sudah menelpon kami ya. Nanti Pak FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari Coffee Break. Jadi jangan khawatir. Selamat berbuka puasa. Kita pamit berdua ya, Bang, ya. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Calvin's Free bersama si biang penasaran, Calvin Kurnia.